aku hanya sesaat untuk mengisi hatimu. Mengapa kau biarkan ku mencintai kamu? Kini aku tak mampu untuk jauh darimu. Mengapa kau menjauh meninggalkanku? Sungguh teganya dirimu melukai hatiku yang selama ini tulus mencintai dirimu. Sungguh teganya dirimu menyakiti hatiku yang selama ini selalu menyayangi dirimu. Kini aku tak mampu untuk jauh darimu. Mengapa kau menjauh meninggalkanku? Sungguh teganya dirimu melukai hatiku yang selama ini tulus mencintai dirimu. Sungguh teganya dirimu menyakiti hatiku yang selama ini selalu menyayangi dirimu. Selamat